وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم في الدخول بالدعاء إلى طعام وهي mereka-mereka yang beriman janganlah kamu masuk ke dalam beberapa rumah Nabi. Nabi bisi rumah tu 9 rumah halus. Karena bini 9. Jadi sebuah rumah tikum bini. Janganlah wani masuk ke rumah Nabi kacawali dipanggil untuk masuk. Namun disuruh orang hanya jangan wani los-los. Fiddukul pada masuk. Biddu'a dengan dipanggil. Jadi diundang. Ini kisahnya minto. Rasulullah kawin lawan Siti Zainab. Lalu ma'adakan walimatul arus. Besurungan. Lalu sahabat nang kada diundang ini ditangati jangan wani datang. Kalau ya, nak melawat juga kita, nak saruan mengkada diundang orang bapa seorang saruan. Jangan sampai wani masuk, kecuali ada undangan. Ila ta'amin dipanggil ila ta'am. Jadi ila ini takluknya kepada yu'zana tadi. Dipanggil kepada makan. Kalau dapat undangan, ayo patah dekulu, silahkan aja naik. Dapat undangan. Masuk. Gaira nazirina muntazirina inahu nafjahu dan masuk ke rumah ini jangan mahadang-hadang masaknya makanan itu aja. Nah, jauh kita naik ke rumah Nabi itu jangan meunting makanan Nabi itu aja jangan. Tapi semata-mata karena mendatangi undangan. Jadi jauh kita jangan meunting makanannya. Ini mah makanan banar Zainab nenek. Nabi waktu itu berduit pak. Jadi kenapa kita aruh ya? Aruh kawin dengan Zainab nih. Jadi ada di antaranya yang kalau diundang pas juga datang. Ada juga yang datang nih hendak munting makanan aja. Jadi keduanya ini ditangati. Nah, ditangati keduanya ini. Nah ini bukan orang bahari aja kada seluruhnya masa sampai ke hari kiamat. Kalau kita kada dapat undangan, jangan wani datang. Minta. Anu, kalau datang, bujur-bujur melaksanakan karena undangan, jangan meunting kambingnya. Nah, ya kan undangan bemulut ke orang, sakit membaca mulut. Apabila dapat undangan, datang. Mungkin kada diundang orang, bapa datang. Datang nih pulang, jangan meunting, bah mendengar bunyi kambing. Lalu, boh, kata lagi, perlu datang sungsung kambing, pak. Mbah sudah teh napa makanan? Anu katupat jaba ayam soto talah. Lalu koler ja. Jangan munting makanannya. Jadi ikhlas. Inahu maknanya nabjahu masak. Masdaru ana yakni. Walakin idza du'itum fadkhulu. Apabila dapat undangan, ayo datang masuk naik ke rumah. Fa idza ta'imtum fantasiru. Apabila sudah tuntung makan, lakasi aja turunan. Nah, ini, jadi pengencennya jangan dihaur. Ini bukan waktu pengencen aja. Malam Senayan kah, malam Jumat kah? Siapa yang disuruh masuk makanan, makanan. Mbah tuntung makanan jangan tina beomong-omong lagi, sudah bulikan aja. Lah, ini peraturan maka itu neta. Faidah ta'intum, pantasiro sudah. Napa pulang, sudah. Napa pulang, ngomong napa pulang, tak berpandang napa pulang. Wala musta'nisina, wala musta'nisina lihaditin, wala tamkutu. Jangan batahan. Mbah sudah makan tak? Jangan bertahan nih, setiap kita diundang orang, naik, tuntung makan, sudah kita boleh saja. Jangan berduduk lagi bertahan tuh, jangan. Bertahan untuk napa? Lihadisin, gatan berpenderan aja. Min ba'likum wa'adin, basudah kanyang melah. Basudah kanyang parot, lalu ya berpenderan aja, kita merot tete pulang. Ya, jangan lagi sudah. Ini mah haur orang napa? Ampun roh, ampun rumah. Ini kadinya tapi tenang jenanya mah hadapi orang nang dudukan itu tuh selalu pikirannya kayak apa di dapur lagi kayak mau tuntungan kok tuh di apa cukup kok malu apa jadinya kali tapi nyamannya ya kalau si ampun rumahnya jadi kita kan itu sudah tuntung sudah misalnya di bulitnya itu baca mana lagi kada lagi nya datang tuh jadi tambahin baca laman tak lala kacau lewat tuh datang harus tambah baca laman nanya lain tak lala tapi rumah ada baca laman itu aja sudah cukup aja sama paham sudah orang paham aja sudah. Nah itu peraturan nang kayak itu tak lala. Jadi apabila kada diundang jangan datang. Kita misalnya dikira orang jangan membawa anak. Nang dikira orang sesorang kalau menenteng anak tuh jangan. Mentar. Tapi kita di sini kada datang itu biasa kita tak diaturi serumahan jar berdua aja tah jeneta. Ya, kada wani jar serumahan berdua aja itu genah. Sampai 40 buah rumah kali 2 80 sudah entar lah. 80 piring satu data. Menggawi langgar kata kawan-kawan itu pangnya umum, menggawi langgar ke umum. Tapi kata besupan nang menggawi langgar kada mayu tu kada besupan nang gawi umum pang. Nya kada kada dikira. Ringkas kata hukum ini apabila kita dikira orang boleh kita datang makan. Amun kada dikira datang makan hukumnya haram. Kan haram nih kak. Walaupun orang mengejak naikkan-naikkan, tapi orang menyuruh naik nih karena kada kurun. Itu pun ada nama dakan haram juga. Ada nama dakan makroh memakannya dah. Ada kalau orang jenis kada kurun menyejaknya, naiknya aja makan depan aja sini. Padahal hati tak ada. Kalau tapi nyaman aja. Buah jar nasi sepiring, ini hukum nasi itu kan kalinya hukumnya itu nah. Nasi itu kan hukumnya itu nah. Nang kada dikira orang, empat jua datang. Datang pulang, niat bujur-bujur melakukan dakwah orang aja. Jangan munting mamamnya itu. Tuntung makan, duduk pulang, bertahan, berpendek. Itu mengganggu penganten. Ini kisahnya Nabi kawin dan jenak polanya. Itu mahaur. Payasah yimingkum Nabi Muhammad supan menyuruhkan orang bulik. Ya kalau lah, apalagi rasan penganten itu menyuruh orang lakasi bulik. Mereka kata, sesupan kalau ada kawasa ucap. Apalagi bayi istilah malam ini lah nyawanya pukul 1 kena pukul 2 nyambung kita haur. Masa dang aja nanti. Jadi jangan nengkayu itu. Ini bukan tertentu undangan waktu pengantin aja jenis. Walaupun waktu mulutan meeratan kayak itu juga tak. Melawas nih itu kita. Bayat tahyi minkum. Akan sopan orang berucap ayyuk liyakum menyuruh nyawa bulik itu kan sopan Nabi Muhammad. Nah, wallahu la yasi ada unda aja Tuhan kada batupan dan memadahkan peraturan yang bujur. Jadi jar kita nang Tuhan ya turun tangan ya kalau memadahi lamun nang taanum Nabi Muhammad ya kanulah ya kalau dah ngalih kalau dulu nak bersuara begini-begini jadi Tuhan. Tapi Nabi Muhammad ya kalau membacakan ayat ini pulang ya Allah Nabi Muhammad ya kalau membacakan ayat ini Nabi Muhammad juga. Ayo kerja kum ayat ruku bayanau maksudnya Tuhan itu kada mau meninggal menyatakan hukum tadi walaupun hukum tadi model menyuruh orang bulik mengusir kan tapi kita nyata. Nah tapi apa Tuhan kada bah supan dan menyampaikan hukum kita. Wa kuria yastahi mintoja wallahu yastahi minal hak bertinggal dalam nyata. Atumuhunna ay azwajan nabi kemataan. Apabila kamu meminta akan bini-bini Nabi, akan mata benda. Bahasa kitanya apabila hendak berurusan lawan bini Nabi, pas aluhunna hendaklah meminta itu min warai hijab di sitrin artinya badinding. Badin. Nah ini ayatul hijab marannya. Mulai turun ayat ini sampai hari kiamat ada itu hijab itu kan. Antara bini-bini laki-laki. Ini bukan kepada istri Nabi, jika biasa menyaan mata kali, cuma kan terjadinya ini waktu nang ini, kisahnya asbabun nuzulnya nih waktu itu. Di dalam mata kata. Nah ya, asalnya Nabi tak makan, lalu sahabat empat jual makanan kita ini sama-sama eh. Nah itu makanan sahabat. Si keesa ada juga itu makan juga. Kenapa diantara sahabat ini ada yang menjapai tangan si keesa? Kesahnya itu kesama mengibit iwak kenapa saja itu. Lalu Nabi Muhammad pada senang hati itu dia. Nah, lalu turun Jibril membawa ayat ini. Wa'idha sa'altumun namata'an fas'aluhunna min warai hijab minta. Rimbah itu lalu kada ada lagi. Nang makan rimbah ya kada. Makan bersama kalau dah lagi hati hijab pang sudah turun. Dalikum atharul kulubikum wa kulubihinna minal khawatirul muribah. Itu adalah membersihi hati kamu. Nah jadi lamun orang hendak bersih hati nang dijaga mana urusan hijab ini nih. Mau bersih hati munnya hijab ini kada dijaga maulah bersih hati kada mau sebab nang hendak atharul kulub ini dia dijaga nah. Ini dia. Ini lorong adalah menendak takhir ini. At'arul kulubikum wa kulubihin. Ini khawatir kemudian daripada geretek nang kada nyaman ya kita. Muribah nang kada nyaman ya kita. Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah bi syai'in. Dan kada boleh kamu menyakiti Rasulullah. Dengan apapun caranya menyakiti. Kada boleh. Jangan Rasulullah sesama Islam yang kada boleh kalau mengganggu menyakiti apalagi Rasulullah maginnya. Di antara menyakiti Rasulullah ya yang tadi begini mbah tuntung makanan di rumah Sidin lalu mbah bertahan tenderan itu masuk mengganggu. Nah kacawali misalnya kita hadang dulu jar anu kuki belum apa belum bertuang hadang dulu kuki anu minum kuki hadang dulu jar pulang. Napa sulada lagi aja. Ulang nih misalnya. Aura maaf untuk makan aja. Lagi. Jangan ampun rumahnya nah banyak bekas. Mana nyamuk di muara lawang aja mah ada nih. Wa ida waqulu wa ma kana qanzur gitu ya. Wala antankihu azwajahu min ba'di abada. Dan janganlah kamu itu menikahi bini Nabi sesudah wafat Nabi atau sesudah Nabi. Jadi bakat bini Nabi ya Allah salah. Jangan deh. Banyak kada boleh. Ini bakat bini Nabi buju-buju ngatakan nah kalau mengantuk nah, lamun bakat bini guru hendak mengambil berkat, nah, itu kada ada pang. Wala antang sihu azwaja guru mimba'dil guru kada ada ni Nabi Kalau anak mengambil berkah. Inna dzalikum kana indallahi azima, artinya zamban azima. Itu adalah dosa yang sana lamun kita menyakiti Rasulullah dengan apapun cara menyakiti Rasulullah. Atawa ma ngawini bini bakat bini tiden minta. Untuk berdosaian atau tukuhu menikahihin Nabi, atau kamu menyimpannya daripada menikahi bini Nabi bersembunyian kah? Kera bertampe kah? Itu fa'innallah kan Nabi Kusna Alima. Tuhan tahu aja. Maksudnya payujazikum alaihi, dibalas Tuhan. Jadi kada bulis lah. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abna ikhwanihinna wala ikhwatihinna wala nisaihinna yang mu'minat wala mamlakat aimanuhunna minal imai wal abid ayyaraunahunna wa yukallimuhunna min ghairi hijab. Kadada dosa atas mereka itu, atas mereka itu siapa tadi? Bini Nabi lah, pada bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka dan dangsanak mereka, atau anak dangsanak kamanakan, atau anak dangsanak bini-bini kamanakan jalan, atau bini-bini mereka itu mukminat babinian, atau jariah atau abid melihat akan bini Nabi kepada papa kamanakan pilihan juga, atau abah pilihan ya kah, atau dangsanak pilihan, atau babinian sama babinian. Nah itu kada papa. Wayukallimuna nak bapender min garijab kada ba badinding kada papanya sama babinian atau napa kada dang tanak sidin nang laki-laki atau kamanakan sidin nang laki-laki kada papa termasuk bakula kada kita ngalinya. Nah, bo karabat kada papa itu orang halat nang kada bo muslim nang hijab. Mentan. Wattaqinallahi fima amartunna bihi, andaklah takut mereka itu akan Allah Ta'ala pada apa suruhan-suruhan. Iman apa? Umir sunnah. Umir sunnah. Ini sebenarnya kaedah, tapi kaedah aglabiah. Biar kita kebanyakan. Apabila PL nadi kamu dorika. Lihat di belakang alamnya ada huruf jar. Nang kebanyakannya mabni lil majhul. Itu kaedah aglabiah aja Pak. Bisa juga kada. Umir sunnah. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Ta'ala ala kulli syai'in syahida atas seluruh sesuatu itu ma mengetahui la yakhfa alaihi syai'un kada samar atasnya sesuatu apapun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan bahabis malaikat memberi selawat kepada nabi. Maksud nabi di sini al-islamnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Musa, bukan. Nah ini kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bersalawat, malaikat berhadis bersalawat, besar benarlah. Maka bisalah Allah Ta'ala ampih bersalawat kita malaikat kan bisa ampih kada sing putusan. Di mana memaham kada sing putusan yusallun nangai PL napa mudhari. Nah, PL mudhari itu tufidud dawam wal istimrar. Artinya memberi faedah terus-terusan pada sing putusan kita. Jadi derajat Nabi beting tinggi. Mulai asal terjadi dan seterusnya. Nah, seterusnya sekali bertinggi aja martabat di dunia. Nah, adalah orang kaita. Dada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat syafaat kita. Ada nabi-nabi yang lain kada ada? Nah. Innallaha wa inna nabi Nabi Muhammad ta. Jadi ya kabasa kita Tuhan gin membesarkan lawan Nabi Muhammad. Lalu misalnya orang nang hamba ini kada mau membesarkan nabi menyambat gin Muhammad. Lalu coba lihat. Yusallun ala Muhammad kah? Yusallun ala nabi kah? Kan ala nabi. Nah, kada nang Muhammad nyaman ya. Dibuati Nabi Muhammad. Nah, atau Rasulullah buati atau Sayyidina Muhammad dibuati itu ditakzimakan, dibesarkan minta. Pertama Allah, kedua habis malaikat baca lawat. Coba di dalamnya, qauluhu innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Hadhil ayat fiha a'zamu dalil ala anna sallam mah bitur rahmat. Bahwasanya junjungan kita Nabi besar Muhammad adalah wadah turunnya seluruh rahmat. Wadah turunnya mahbit juga. Habata ya bitu mahbitun lada. Anu isim makan. Isim makan. Wadah turunnya rahmat. Jadi rahmat Tuhan yang samanya aneh. Kemana turunnya? Kawadah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu wadah turunnya. Samanya anta turun ke situ. Limbah itu lalu memancar. Nah ini dari Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam memancar kepada yang lain. Memancar. Rahmat ini turunnya habis kepada junjungan kita. Di situ tak habis berataan turun di sini. Lalu memancar ke lain. Jadi yang lain ini dapat pancaran yang di sini. Paham mereka tak? Kan salawat Tuhan itu rahmat. Kalau malaikat meminta akan kalah Tuhan Tuhan. Jadi tak tujuk bahasa kitanya turun di situ. Nah itu lalu memancar ke lain. Memancar. Bukan turun yang lain ini. Yang kaya Nabi ini turun ke lain. Bakurang. Bakurang. Ini memancar itu aja. Lamun anak tahun ini lalu paksa dijalani dulu. Kita jalani jalan yang menginginkannya. Ada jalannya itu, ada gurunya nanti. Lalu karena dibukakan hijab itu melihat nangka itu tak. Jadi bukan artinya rahmat nangka yang Nabi ini diputik sebuting unjuk ke lain kurang di sini. Ini ada. Ini habis di sini sampai itu nanti pancarannya aja nah. Fayabannya tak, fayaban. Jadi fayabannya apa gitu tak? Nah, kelimpahannya aja tak, minta limpahan minta aja nak. Minta ada di lain istibasnya aja jangan. Ya, tapi kita istibas tak. Mula saya orang berjalan tak berlampu tu nak. Lampu nak. Lampu berlampu. Lalu orang yang di sini ada kalau karena cahayanya ni tak. Kuranglah yang di sini. Yang di lampu ni ada kurang istibas. Kita datang diambil oleh yang di sini yang di sini ada istibas tak. Kada kawanannya kita ini kita ingin percaya minta maksudnya kita kada menjalani jalani ulang menjalani itu ini melihat jadi ini sesudah apa mengetahui melihat dan meyakinkan pula kita bah kita ini bang orang akmal yang kada melihat umpat orang membuat dan sampai kada percaya apalagi mendustakan apalagi mencela makilan orang yang orang itu yang menjalani. Jadi Rasulullah itu kada tingunaan kebesarannya rahmat itu kada tingunaan besar itu mahbitur rahmat jamak kada rahmat. Nah. Allahumma shalli wa sallim. Kemudian wa afdalul khalqi alal itraq dan menunjukkan pulang paling afdal daripada seluruh makhluk sama sekali. Habis makhluk tingunaan siapa yang paling afdal junjungan kita. Kenapa mbah Allah Ta'ala berselawat lawan sendiri ada pun kalau orang lain yang berselawat di Tuhan dan ini itu menunjukkan afdalul sampai Allah Ta'ala menyambat pulang alam Nabi Muhammadun tapi Rasulullah berputing ya kalau tak menunjukkan kebesaran sidin wa inna kala ala khulukin azim inna patahna laka patahan mubina inna patahna laka patahan mubina. Menurut tafsir isyarat makna inna fatahna laka fatan mubina inna awjadna li ajlika al awalima kullaha terjadi alam semesta ini karena Rasulullah SAW artinya sebab Rasulullah SAW tapi Tuhan juga pernah menjadikan tapi dengan sebab nur Nabi Muhammad SAW dalilnya di Quran inna fatahna laka fatan mubina inna awjadna laka artinya li ajlika al awalima kullaha fathan mubinah. Ini sebenarnya tafsir orang yang kasyaf yang dibukakan Tuhan hijab yang kadang melihat ini percaya ini sah. Izzat salatu minallah ala nabi rahmatuhu al-maqdusu bitta'win karena arti salawat Allah kepada nabi yaitu rahmat Allah yang beserta dengan takzim dari Allah. Allah Ta'ala bin membesarkan lawan Nabi kita SAW. Allah Ta'ala merahmati. Jadi ini kamu tak paham sudah. Dan di dalam ayat ini pula menunjukkan bahwasanya ibadat yang paling abdal salawat. Karena Allah Ta'ala umpat bersalawat. Kalau sembahyang, kadada Tuhan sembahyang. Kadada Tuhan bahagi. Kadada Tuhan nuntut ilmu. Kadada salawat ini paling hebat sudah. Amalan. Ngertilah. Ini maksudnya amalan muntung. Amalan muntung. Jangan dipaham kena seluruh amalan. Untuk Allah, salawat sehebatnya. Lalu yang kena bersedekah lagi, ini minta pengen, ini amalan muntung. Minta, amalan tangan, ya duitnya itu kita kalau warasan, jangan apa. Jadi paling abal sudah membaca salawat ini tadi. Coba kena kita terusakanlah. Supaya kita ini bertambah mantap masalah salawatnya. Tapi sebelumnya membaca salawat, harus tahu dulu orangnya yang disalawat ini. Orangnya besar babanaran. Orangnya besar jadi supaya ba'adab membaca salawat lawan orang besar tak ba'adab. Jangan membaca salawat orang besar itu iya benar memenderi bapender di hadapan kanak-kanakan. Jangan. Jadi ba'adab membaca salawat itu. Jangan bunyi orang keapian membaca salawat. Orang keapian ya kita. Mesti ba'adab. Nabi kan bapasan apabila nyawa mengucap salawat salam lawan unda bagus-bagus sih jam Nabi karena sampai lawan unda dibagus sih. Bagus di itu ya aja kita kebacaannya bagus. Ya kalau lah, nah itu adabnya, zahirnya bagus, hatinya bagus. Balagu kalau tak salah, bagus juga. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bagus kalau tak, minta pada mintuna. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Atau minta ya Rabbi salli alaihi wa sallim alaihi. Jadi bagus sih minta tah bagus sih. Karena orangnya ini besar, kebesaran orang sampai Allah Ta'ala bersalawat, malaikat bersalawat. Wa minallah ala ghairi nabi mutlaqur rahmah biqaulihi ta'ala wallahi salli alaikum wa malaika tuhu yukhdinu binikum. Pernah terkapan yang surat ini. Jadi kalau Allah Ta'ala bersalawat kepada lain pada nabi, maksudnya merahmati benar aja. Ada kalau Allah anhu wallahi salli alaikum, Allah Ta'ala bersalawat kepada kamu, maksudnya memberi rahmat benar aja. Nah itu memberi rahmat aja. Kalau lawan nabi memberi rahmat nang beserta ta'zim balain kada. Bujur aja rahmat juga kamari rahmat tetapi rahmat nang beserta ta'zim itu ngaran salawat kepada nabi. Kalau nang yusalli alaikum rahmat benar aja. Itu pun rahmat nang ini pulang percikan atau apa pancaran daripada rahmat nang kaya nabi. Sebab nabi jadi masjidnya itu sudah tempat turunnya. Qauluhu wa malaikatahu bin nasmi ma'tufun ala ismi inna wa qala yusallun khabarun al malaika wa khabaru lafzul jalla mahdhufun taqdir inna Allah yusalli ala wa malaikatu yusalluna wa hadha wal atam li taghayyur salatain wal murad mis malaika jami'uhum hanya habis kalau mereka wa salam min al malaika du'a lin nabiy al kubi wa war rahman maqam bit ta'zim wa ina idzin faqat wa siat rahmatun nabiy kullu shay'in tab'an rahmatillah fa qad bika mahdhufur rahmat wa man ba'al tajalliyat macamnya dan Muhammad itu sumber bagi tajalli itu ya Tuhan. Nah, lagi namanya di sini dipaham. Rasulullah itu tadi bukan tempat turunnya rahmat minta Allah. Jadi, sebukuan waktu itu apa? Sebukuan masa kale, rahmat tender sidin, guring sidin, teretan sidin, habis, sinak sidin, garak diamnya, rahmat. Sebukuan kadada yang lain pada rahmat itu kodada. Itu Rasulullah. Nah, lalu di sini, kita disuruh menuruti nabi. Kenapa yo? Kalau nabi itu rahmat, supaya kita ini rahmat juga. Rahmat juga. rahmat itu adalah nang segera hendak membulah kacau adalah kada dah. Nah itu namanya diambil istimbah. Jangan misalnya tahu Nabi Muhammad tadi rahmatan lil alamin tapi seorang baulah kacau. Mbah maling parampok macam orang mengacau kalau ngarannya kada aman di turang harta orang kada aman. Itu ngarannya kada cocok nang seorang tadi menurut Nabi lah itu ngarannya kada. Macam-macam lah lagi tah anunya tadi situ sumber-sumbernya tah lagi banyak di situ tah. Nah mudahan kita kawa memakai ini nih. Jangan sampai kita artinya ya menumburkan orang atau apa tadi mengacau-ngacau tadi. Coba terus bang di dalam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu atasnya dan bersalamlah kamu atasnya sebagai salam. Maksudnya qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa sallim, itu maksudnya tah. Buat itu sayyidinanya lah. Nah, qulu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi ay ud'ulahu bima yaliku bihi. Doakan Nabi Muhammad dengan doa yang patut. Doakan Nabi Muhammad dengan doa yang patut. Nang patut ya Allah rahmat tadi. Ia disuruh kita membaca salawat. Jadi salawat kita ini apa maknanya? Doa kita bersalawat hanya kita berdoa. Nah, jadi salawat itu doa juga nih. Samunyaan sebukuan salawat ke doa. Sebukuan lah loh. Dan salawat itu namanya di mana aja tulisannya, di mana aja bacaannya, di mana aja lepanya, nur sebukuan bujuran saya kamu kata danang, tapi nur bukan cahaya, lain pada cahaya. Ini bagi orang yang dibukakan Tuhan hijab juga, ada yang dibukakan Tuhan ratan guring, pernah ratan guring tak? Ada tak? Waktu guring tak? Diunjuki orang kitab. Tapi kitab itu bukan kertas, nur bukan cahaya, batulis dalail, dalail khairat, sebukuan, tapi bukan tulisan, nang lampu, nang cahaya itu kadal gulai, tapi nur, itu aja, sebukuan lalu, karena tulisannya nampak sama sekali. Jadi orang nang dimimpiakan itu tadi, lalu inya dibari Tuhan, artinya wahyu ilham, wa apa wahyu manam, waktu guring ngaranya itu, melihat itu pangkah nengaran salawat. Bukan dalail aja samunyaannya itu. Jadi di mana andaknya, baik di muntung kah, baik di telinga kah, di dangar kah, baik di tulisan kah, baik di tawing kah, apabila salawat itu kada lain kada luar itunya. Terserah aja lagi, mun sudah tahu kah, terserah aja lagi. Andak diingatkan dilihat kabarangan. Telinga kan kita mendengar berjauh, mendengar ulang baca salawat, mendengar. Nang kita dengar itu kada lain pada nur, tak? Lalu kita baca kan dimuntung marannya, kada lain pada dimuntung itu, tak? Amun kita ada tulisannya, nah betulis nanti ya kita. Tulisannya di kitab, di kitab. Tulisannya papan tulis, papan tulis. Nampaknya kan ada lain, tak? Pada itu. Wa hikmatu salatil malaika wal mu'minin ala nabi tashrifuhum bidhalik haitsu iqtadu billah fi maqtid salat wa yadhari ta'zimi wa salam wa muka apa itu kenapa jadi tadi wa hikmatu salatil malaika wal mu'minin ala nabi hikmah jadi malaikat membaca salawat atau orang beriman membaca salawat hikmatnya apa? Tashrifuhum supaya malaikat ini dapat kemuliaan. Nah jadi malaikat membaca selawat supaya malaikat dapat kemuliaan. Jadi dengan membaca selawat malaikat dapat mulia malaikat. Orang beriman pang disuruh kalau membaca selawat supaya apa yo? Supaya apa? Nah supaya mulia. Jadi siapa banyak baca selawat orang tu dapat banyak juga kamu muliaan. Sesuai yang dibaca di hati kita dengar tadi insya Allah. Tuntutlah kemuliaan yang dari Allah. Jangan menuntut kemuliaan dari makhluk. Di mana salah satu jalannya untuk dapat kemuliaan di sisi Allah, yaitu kita memuliakan junjungan kita Nabi Muhammad dengan membaca salawat. Oleh sebab itu di antara niatnya membaca salawat itu adalah tasyrifan li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan Rasulullah. Di antara niatnya, niatnya membaca salawat untuk memuliakan Rasulullah. Tasyrifum, lalu orang yang baca salawat itu dibari Tuhan mulia. Anum aja umur, tapi Tuhan muliakan. Kenapa jadi Tuhan muliakan? Padahal umurnya amun dihitung anum, karena orangnya memuliakan junjungannya Nabi Muhammad SAW. Di mapa diantaranya bukti orang memuliakan tadi membaca salawat dengan beradab. Suka membaca salawat. Maulud itu kan iya kalau lah. Malah tambahannya lain pada salawat napa pulang riwayat sibin pulang. Maksudnya orang nang membaca riwayat seseorang tentu hatinya ketujuh kalau lawan orang neta. Coba menyakata ketujuh ketujuh kan baca riwayat. Riwayat seseorang neta. Itu satu bukti dah. Artinya di antara bukti-buktinya orang cinta dah. Membaca riwayat kekasihnya ketujuh minta mendoakan kekasihnya ketujuh. Melihati gambar-gambar kekasihnya atau melihati apa kita ambayang-ambayang kekasihnya ketujuh. Ya. Maksud daripada gambar dan ambayang tadi ialah artinya nur Nabi Muhammad nang misra di dalam seluruh sesuatu ini tadi. Ini ketujuh memandang dengan musyahadah batin itu tadi ta. Baik di dalam diri sendiri maupun di luar. Dan pada hakikatnya alam semesta ini satu lah. Satu aja sudah. Satu. Yaitu nur itu tadi. Itu pada hakikatnya. Jadi kalau sudah satu, yakin satu, kada bisa lagi melihat nang lain. Nya sudah sah, ya tadi pak sudah dibulatakan sudah sah. Jadi itu dibulatakan tambatannya nya sudah bulat saja tu, cuma caranya kita nih lalu membulatakan artinya jangan ada berpecah-pecah. Tak maksudnya tak? Itu maksudnya. Mohon sudahnya paham bujur-bujur nang bulat nih tak? Kamana lagi melihat lain pada kada kawa melihat nang lain yang itu aja itu bulat tak? Pandang batin lah, pandang batin. Nah, ini pandang batin. Bagi orang nang artinya kada sependapat masalah ini, harap berpikir dulu, jangan terlalu menyalahkan. Berpikir dulu, jangan terlalu menyalahkan. Karena artinya orang-orang nang bahari itu tadi, nang bocak tu orang-orang bahari muda Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani itu nang bocak kan orang nang hebat tu. Jadi jangan terlalu artinya disalahkan. Atau di macam-macam itu jangan dah. Tuhan memberi mata lawan seseorang itu kada sama. Entahlah ada nang tajam benar, ada nang kurang, ada nang dalam pandangannya, ada nang kurang, kada sama. Ringkas kata kepada kita, pertama dulu meyakinkan Rasulullah sebesar orangnya. Nang kedua artinya kita itu selalu membesarkan lawan sedin dengan membaca salawat. Akhirnya kalau kita tadi membaca salawat itu dengan niat membesarkan Nabi, kita dapat kemuliaan dari Allah. Di mana kemuliaannya? Haitsu ittaba billah. Kita itu kan ngarannya mengikuti Allah Ta'ala. Mengikuti pintangan mana? Fi mutlaqis salah. Pada sama-sama salawat. Walaupun pada sama isinya. Kalau Allah baca salawat tadi lain, kalau kita baca salawat tadi lah lain. Sama salawatnya mana saja dulu. Mereka kaya nasi, kaya nasi samin, sama kaya nasi samin aja. Tapi rasanya bala lain. Wa idha roka pertama tasrifu, yang kedua wa idha ro. Jadi atap kepada tasrifu nih. Wa idha ro ta'zimihi sallam. Sama-sama. Dan kedua, menzahirakan, membesarkan Nabi. Pertama haji jarnya kita dapat mulia, nang kedua kita itu menampakakan nang bahwa kita membesarkan Nabi. Jadi orang nang membaca salawat itu pertama orang nang dimuliakan Allah, kedua orang nang menzahirakan membesarkan. Lamun kada mau membaca salawat, zahirlah nang inyan tu membesarkan, zahirlah artinya kada kelihatan. Maka bunyi membesarkan maninya buktinya. Mun kada mau bersalawat, nah, kada mau bersalawat benar jadi lah sudah kada nampak bukti. Apalagi orang nang bersalawat dipadahakan macam-macam. Nang ketiga, wa mukafa'atun li ba'di huquqihi 'alal fasid. Dan sebagai pembalas budi terhadap junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya membalas sebahagian daripada budi-budi Rasulullah kepada kita ini. Kenapa jar? Budi nang mana garang? Jadi orang baca salat itu membalas budi, tapi kadang kita menyiam budi, pang sabalas libak be sajung pelet membalas budi lawan Rasulullah sajung pelet. Budi nang mana? Nah, li annahu karena Rasulullah al-wasitatul uzma fi kulli ni'matin wasalat lahum. Rasulullah itu adalah tangga nang besar untuk nikmat-nikmat nang sampai kepada kita. Kada bisa nikmat Tuhan sampai kepada kita langsung kacauli melewat nur Nabi Muhammad SAW. Diumpamakan nur Nabi itu nang kaya tangga, tangga tempat turunnya nikmat. Kada bisa nikmat itu turun kacauli melalui tangga ini. Jadi lurung tangga ini sampai ke kita. Nikmat napa aja? Sehat badan, gerak, diam, bacaan, ingatan, ibadah, rezeki, awak balama, anu bangun, guring, banyu, makan, pakai, penjanak, seretannya, pendengar, telinganya, napa aja kamunyaan nikmat. Kada bisa nikmat sampai kepada muntung kita kacauli turunnya di tangga nur Muhammad SAW ini. Tidak bisa. Nah, li'annahu al-wasitatul uzma fi kulli ni'matin. Paham kah? Hmm. Eh? Inna fatahna laka fathan mubina. Wa ma arsalna kaila rahmatan le. Dapatlah alam ini, amun kada ini diirsa. Lantaran ini diutus, lalu alam mendapat rahmat. Jadi ini kalau diutus, nah. Jadi turunnya nikmat kepada alam karena ini tangganya dulu. Sondar tangga kada bisa, enggak bisa sudah. Kada bisa. Kada mau. Si tangganya itu dulu. Iya namanya tak.